Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Thumma amma ba'd. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Masih dalam usul yang keempat, yaitu tentang penjelasan ilmu dan ulama serta fikih dan fuqaha. Demikian pula tentang penjelasan orang-orang yang menyerupai mereka, yang sebenarnya mereka bukan termasuk dari para ulama dan bukan termasuk dari para fuqaha. Sudah kita terangkan tentang permasalahan ilmu al-mamduh, ilmu yang terpuji, itu makana min kitabillah wa min sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa aqwali sahabah. Ilmu yang bersumber daripada Al-Quran dan As-Sunnah, demikian pula bimbingan para sahabah radhiyallahu alaihim ajma'in. Demikian pula fiqih, yaitu al-ilmu al-ma'rifatu bil-ahkam al-syar'iyyah al-ma'khudha al-mustanbata min al-kitab wa sunnah, mengetahui tentang hukum-hukum syar'i yang diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah, baik itu yang berkaitan dengan permasalahan aqidah dan tauhid yang disebut oleh para ulama sebagai fiqhul akbar, ataupun yang berkaitan dengan muamalah. Kemudian kata Syekh, itu penjelasan tentang orang yang menyerupai mereka, yang dia bukan termasuk dari mereka para ulama, para fuqaha, yaitu mereka-mereka yang terjatuh ke dalam tasyabuh fil manzar wal madhar, secara pandangan manusia, secara zahir menyerupai para ulama, meniru gaya para ulama dari pakaiannya, dari imamahnya, dari jalannya dan penampilan-penampilannya. Secara zahir mereka meniru para ulama, para fuqaha, walisa minhum, tetapi sebenarnya dia bukan termasuk dari para ulama. Dalam artian mereka hanya meniru secara zahirnya saja, penampilannya saja. Adapun min haythul amal wal ilm wal khasyah wat tawadu laisa hunaka nasib, tidak ada bagi mereka menyerupai para ulama dari segi ilmu, pengamalan, khasyah, tawadu dan yang lainnya. Tetapi mereka hanya penampilan zahirnya saja. Jadi maka Syekh di sini memperingatkan tentang orang-orang yang seperti ini, yang berupaya menyerupai para ulama tetapi mereka bukan termasuk dari mereka, menderetkan diri-diri mereka dalam deretan dan barisan para ulama, tetapi mereka sebenarnya bukan, tidak memiliki sifat-sifat akhlak-akhlak perangai-perangai yang dimiliki oleh para ulama. Yang hal ini disebutkan oleh Asy-Syaikh, prinsip ini, prinsip ilmu yang terpuji dan ilmu yang tercela, demikian pula penyerupaan terhadap para ulama yang tercela, karena di sana ada penyerupaan terhadap para ulama yang terpuji, at-tasyabbuhul mamduh wal mahmud, seseorang menyerupai para ulama secara terpuji, yaitu menyerupai dari segi al-amal wal ilm wat tawadu wal khasyah, dia berupaya untuk mengikuti menyerupai para ulama dari segi ilmu dan juga pengamalan, kemudian khasyah dan tawadu, berupaya untuk mewujudkan hal itu, menyerupai, meniru para ulama untuk memberikan nasihat, taujihat, arahan-arahan, diikuti prinsip-prinsip mereka tayyib dalam mengamalkan syariat ini, maka ini terpuji, bukan perkara yang tercela, karena yang diinginkan dengannya adalah pengamalan, bukan hanya penampilan secara zahir. Oleh karena itu seorang pensyair mengatakan, tashabbahu illam takunu mithlahum inna tashabbuha bil kirami falahu, tashabbahu illam takunu mithlahum, Ya, berusahalah untuk kalian menyerupai mereka para ulama, itu dari segi ilmu dan amal. Ilmu dan amal itu khasyah, bukan zahirnya saja. Ya, bukan zahirnya saja. Illam takunu mithlahum, meskipun engkau tidak seperti mereka dari sisi ilmu, ya. Inna tashabuha bil karam, karena sesungguhnya menyerupai orang-orang yang mulia terhadap apa yang ada pada mereka dari sifat-sifat yang terpuji, akhlak-akhlak yang mulia, kata penasyair, falahu, maka dia termasuk dari mereka. Ya, termasuk dari mereka. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Tayyib. Sehingga ini yang diinginkan adalah menyerupai dari sisi amal, bukan hanya penampilan zahir. Adapun penyerupaan dari sisi penampilan zahir, maka ini adalah sifat-sifat Yahud dan Nasara. Sifat Yahud dan Nasara yang Allah SWT sebutkan, ya, hal ini dari mulai awal surat Baqarah ayat ke-40 sampai menjelang akhir juz pertama, ya, ayat 123, sekitar 83 ayat menjelaskan tentang sifat Yahudi dan Nasara. 83 ayat membahas tentang Yahudi dan Nasara, ya, karena mereka sebagai orang-orang yang tidak beramal dengan ilmu dan sebagai orang-orang yang beramal dengan jahil, kebodohan. Tayyib. Oleh karena itu Allah SWT peringatkan dengan ayat yang begitu panjang kisah mereka terhadap apa yang ada pada mereka. InsyaAllah kita ulang. Wa yaziduhu wuduhan ma sarrahat bihi sunnatu fi hadal kalam al-kathir al-bayyin al-wadih lil'amil balid. Dan yang menambahkan kejelasan prinsip ini, itu penjelasan ilmu yang terpuji dan ilmu yang tercela, para ulama yang saleh dan para ulama yang su, sebagaimana telah dijelaskan oleh As-Sunnah dalam pembahasan yang sungguh sangat banyak dan jelas serta gamblang, sehingga dipahami oleh orang-orang awam yang mereka rendah tingkat pemahamannya. Al-ami al-bali, orang awam yang dianggap rendah pemahamannya. Tayyib. Sungguh sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena Rasul sebagai orang yang bersemangat untuk menyampaikan perkara yang bermanfaat bagi umatnya, melainkan beliau sampaikan. Dan tidaklah ada di sana perkara yang membahayakan bagi umatnya, melainkan beliau peringatkan. Tayyib. Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam senantiasa berupaya dan berusaha untuk mengarahkan umatnya ke jalan yang benar dan memperingatkan dari jalan yang salah, yang keliru. Inna anzalna ilayka dzikra litubayyana lin-nas ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Diingatkan dan diingatkan, sehingga tidaklah Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal melainkan beliau tinggalkan umatnya di atas jalan yang terang, yang gamblang. Tayyib. Taraktu fikum taraktu fikum layliha kanahariha, layliha kanahariha. Aku tinggalkan kalian dalam kondisi malamnya ini seperti siang. Ya, malamnya seperti siang, terang, benderang, gamblang, jelas. Tarim. La yaziku anha ila halik, tidaklah seseorang melenceng darinya melainkan dia akan binasa. Tayyib. Taraktu fikum ala mithli bayda layliha kanahariha. Tayyib. Itu menunjukkan semuanya telah disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan diperingatkan apa yang akan membinasakan umat ini. Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam berbagai macam hadis tentang perkara yang berbahaya ini. Dalam salah satu sabdanya, akhwafu ma akhafu ala ummati al-a'immatul mudillun. Perkara yang sungguh aku khawatirkan, aku takutkan menimpa atas umatku, tiada lain adalah al-a'immatul mudillun, para ulama, orang-orang yang berilmu tetapi menyesatkan manusia. Orang-orang yang berilmu tetapi menyesatkan manusia, para pemimpin yang menyesatkan manusia. Thumma sara hadza aqrab al-asya, sehingga prinsip ini, prinsip tentang ilmu yang terpuji, ya, dan mana ilmu yang tercela, yang seorang harus mampu memilah-milah dan memilih ilmu yang terpuji dan ilmu yang tercela. Demikian pula para ulama yang saleh dan para ulama yang su. Al-ilmu ad-din, fanzuru amman ta'khudhu dinakum. Karena ilmu adalah agama, patut untuk kita selektif memilih ilmu. Yang kebanyakan manusia selektif, dia memilih, memilah, berusaha untuk mengetahui kadar gizi, makanan, minuman yang hendak dimasukkan ke dalam perutnya, sementara dia tidak peduli tentang kadar ilmu yang akan dimasukkan ke dalam hatinya. Sehingga perkara ini sungguh menjadi perkara yang aghrab al-asya, yang dianggap asing. Ya, kebanyakan manusia tidak mampu memilah dan memilih ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang akan membawa mudarat. Tidak mampu pula membedakan mana para ulama yang saleh, al-amilina bi'ilmihim, yang beramal dengan ilmu mereka, dan mana ulama yang su, yang yad'una bi afwahihim ila al-jannah wa yad'una bi af'alihim ila an-nar, menyeru dengan mulut-mulutnya, dengan perkataannya kepada jannah, tetapi di sisi lain menyeru dengan perbuatannya kepada neraka. Maka ini harus kita memahaminya. Tetapi kenyataan yang ada, ya, di zaman Asy-Syaikh rahimallahu taala, sungguh beliau merasa heran, min ajabil ujab, perkara yang sangat mengherankan, hal itu dijadikan sebagai perkara yang sangat asing. Yang hal ini tentunya mengisyaratkan bahwasanya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan, bada'a al-Islam ghoriban wa sayaudu ghoriban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Islam ya di awal sebagai perkara yang asing, maka kembali Islam terasa asing di tengah-tengah manusia, maka beruntunglah, berbahagialah bagi orang-orang yang diasingkan, tayyib, dengan berpegang teguh terhadap syariat ini. Wasara al-ilmu wal fiqhu wal bid'ah wad dalalat, ya, sehingga menjadilah ilmu dan fiqih, ilmu yang terpuji, ilmu syar'i dan fiqih, mengetahui hukum-hukum syar'i yang diambil daripada Al-Quran dan As-Sunnah, dianggap di sisi mereka sebagai kebid'ahan dan kesesatan, pemutarbalikan fakta. Ya, semua bersatu dari kalangan sufiyin, ahlul ahwa, ahlul bid'ah, ahlul dalalat, mereka semua membidik dengan satu bidikan, ya, dengan satu panah yang diluncurkan kepada Asy-Syaikh rahimallahu taala, dengan bidikan al-bid'ah wad-dalalat, di fitnah, dengan fitnah yang begitu dahsyat. Menunjukkan begitulah ahlul bid'ah wal ahwa, mereka bersepakat untuk memberangus, menghancurkan, ya, ahli sunnah, dan juga bersemangat untuk menghalangi manusia dari jalan yang benar, seperti apa yang terjadi dari kalangan sufiyin sampai zaman kita sekarang ini. Upaya-upaya mereka, ya, makar-makar mereka bagaimana untuk memanah dengan satu panahan, bersemangat untuk mencela dengan celaan yang sama dari dahulu sampai sekarang kepada ahlul haqqi, ya, orang-orang yang berjalan di atas kebenaran. Maka ini merupakan sunnatullah yang telah terjadi kepada para rasul sebelumnya. Kadzalika ma atal ladzina min qablika illa qalu sahirun aw majnun. Demikianlah, tidaklah datang sebelum engkau dari para rasul melainkan dikatakan kepada mereka sahirun aw majnun, tukang sihir ataupun gila. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Ketika mereka diseru untuk mengatakan la ilaha illallah, mereka enggan menyombongkan dirinya, tidak mau untuk mengucapkan la ilaha illallah. Wa yaquluna inna latariku alihatina li syairin majnun. Bahkan mereka mengatakan, apakah kami patut mengikuti ajakannya, seruannya orang yang gila, tukang sihir, dan juga orang yang gila. Ini semua adalah tuduhan, ini semua adalah cercaan, laqab ya, wa nabazuhu bil alqab as-sayyi'ah al-madhmuma, dicela ya, dengan julukan-julukan yang tercela yang diluncurkan oleh mereka kepada para nabinya, para rasulnya. Dan hal itu terjadi ya sampai zaman kita sekarang ini. Orang-orang yang menyerukan kebenaran difitnah di tengah-tengah manusia sebagai ahlul bid'ah wa dhalalat, pemutarbalikan fakta. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha tahu, la yadhillu rabbi wa la yansa. Allah tidak akan keliru dan tidak akan lupa. Wa makaru wa makara Allah wallahu khairul makirin. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Wa khiyaru ma indahum labsul haqqi bil batil. Sehingga apa yang terjadi pada mereka yang dianggap ulamanya di sisi mereka, mereka mencampur adukan antara al-haq dan al-batil. Ini Allah SWT sebutkan tentang apa yang terjadi di kalangan Yahudi dan Nasara di sepanjang ayat ini, dari ayat 40 sampai ke ayat 123. Wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan kalian mencampur adukan antara al-haq dengan kebatilan, dan jangan kalian menyembunyikan al-haq sementara kalian mengetahuinya. Celaan demi celaan yang Allah SWT sebutkan di sepanjang ayat ini. Fawailu lilladzina yaktubuna alkitaba biaydihim thumma yaquluna hadha min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila fawailu lahum mimma katabat aydihim wa wailu lahum mimma yaksibun. Semua adalah celaan dan cercaan bagi orang-orang Yahud dan An-Nasara. Oleh karena itu dikatakan oleh Sufyan, Al-Uyainah dan yang lainnya dari para ulama, man fasada min ulama'ina fa fihi syabhun bil Yahud, wa man fasada bi 'ibadina fa fihi syabhun bin Nasara. Ya. Tiadalah orang yang binasa dari kalangan ulama zaman kita ini melainkan karena mereka menyerupai Yahud. Yaitu mereka-mereka yang berilmu menyerupai Yahud karena berilmu, hum hasalul ilma wa lam yurzaqu bil 'amal. Mereka mendapatkan ilmu tetapi belum diberikan rezeki atau tidak diberikan rezeki untuk mengamalkan ilmu yang ada pada mereka. Sehingga yang rusak dari kalangan ulama di zaman kita ini karena menyerupai Yahud. Punya ilmu, memiliki ilmu, memiliki gelar ya, doktoral ataupun yang lainnya. Taib, dari gelar-gelar yang ada tetapi tidak diberikan taufik oleh Allah SWT untuk mengamalkan ilmunya. Untuk mengamalkan ilmu yang ada pada mereka. Demikian pula kata Sufyan Al-Uyainah, barang siapa yang rusak dari ubad ini, ahlu ibadah di zaman ini, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena mereka menyerupai Nasara. Karena An-Nasara ya'budun Allah bil jahl. Bil jahl, mereka beribadah kepada Allah SWT dengan kebodohan, bukan dengan ilmu. Tayyib. Oleh karena itu tadi sangat dikhawatirkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam menimpa kepada umat ini al-a'immatul mudhillun, orang-orang yang berilmu yang menyesatkan manusia. Tayyib. Demikian pula Rasul sallallahu alaihi wasallam ingatkan dalam hadis yang lainnya, la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu min suduril rijal. Allah SWT tidak akan, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu min suduril rijal. Allah SWT tidak akan mencabut ilmu ini dengan sekaligus dari dada-dada manusia. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama, akan tetapi Allah SWT mencabut ilmu ini dengan mewafatkan para ulama, para pembawa ilmu, para orang-orang yang beramal dengan ilmunya, ahlul khasyah, ahlul tawadu. Hatta idza lam yubqi aliman ittakhadha an-nas ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Ya, sehingga apabila tidak disisakan lagi orang yang berilmu di muka bumi ini, manusia mengembalikan, menjadikan urusannya kepada orang-orang yang bodoh, yang tidak mengetahui ahkam syariah, berfatwa dengan hawa nafsunya, mencari jawaban, mencari fatwa yang sesuai dengan hawa nafsunya. Maka tatkala ini terjadi, ya, orang-orang ini ditanya, mereka berfatwa tanpa ilmu. Akhirnya fadallu wa adallu, manusia sesat, terjatuh ke dalam kesesatan dan menyesatkan. Tayyib, bahayanya. Ini khiyar ma'indahum, orang-orang yang dianggap pilihan di antara mereka, labsul haqqi bil batil. Oleh karena itu Allah SWT banyak mensifatkan tentang orang-orang Yahudi dan Nasara. Ya ayyuhalladzina amanu inna katsira minal ahbari waruhban ya'kuluna amwalan nasi bil batil wa zid 'ala dzalik, ditambah lagi kata Allah, wa yasudduna an-nasa an sabilillah, wa yasudduna an sabilillah. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya kebanyakan dari ahbar, ya, ulama-ulama Yahudi, waruhban, ahli ibadahnya, mereka memakan harta manusia dengan batil. Ya, itu sifat orang-orang Yahudi dan Nasara, memakan manusia dari kalangan ulamanya, dari kalangan ahli ibadahnya, memakan harta manusia dengan cara yang batil. Ya, sehingga banyak wakaf, banyak sedekah masuk ke kantongnya, masuk ke rekeningnya, ya, dimakan atas nama infak, sedekah dan yang lainnya. Tayyib, ini kebiasaan orang-orang dari kalangan ulama dan ahlu ibadahnya Yahud dan Nasara, yang diikuti oleh sebagian umat ini dan banyak dari kalangan sufiyin. Dan bukan hanya itu saja kata Allah, wa yasudduna an sabilillah, kebanyakan mereka menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Menghalangi manusia dari ilmi wa ta'allum, dari ilmu dan belajar. Tayyib, dengan memfitnah bahwasanya ilmu tersebut yang disampaikan oleh si fulan, majlis si fulan adalah majlis bid'ah, majlis kesesatan, majlis provokasi, majlis tayyib perceraiberaian antara kaum muslimin dan yang lainnya. Wa sara al-ilmu alladhi faradahu Allah ta'ala 'ala al-khalqi wa madahahu la yatafawwahu bihi illa zindiqun aw majnun. Dan menjadilah pula ilmu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap hambanya, terhadap makhluknya, dan ilmu yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu ilmu syar'i, ilmu Al-Qur'an, ilmu at-tafsir, ilmu al-fiqh, ilmu mustalah dan yang lainnya. La yatafawahu bihi illa zindiq aw majnun, tidaklah mengutarakannya, tidaklah mengucapkannya, tidaklah menyerunya untuk mempelajarinya melainkan orang yang zindiq, munafik ataupun orang yang gila. Ini fitnah. Ya, ilmu yang hal itu diwajibkan untuk oleh Allah SWT kepada makhluknya untuk mempelajarinya dan dipuji oleh Allah SWT, tetapi kata mereka la yatafawahu, tidaklah, ya, dibahas, diucapkan melainkan oleh orang yang zindik atau majnun. Ini fitnah tadi yang didapati oleh para anbiya wal mursalin, yang tentunya akan didapati pula oleh warasatul anbiya, para pewarisnya para nabi. Wa sara man ankarahu, sebaliknya kenyataannya orang yang mengingkari ilmu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ilmu yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala diingkari, wa'adahu, dan dimusuhi, wasannafa fi tahdhiri minhu, dan orang yang menulis tentang peringatan darinya, ya, orang yang menulis tidak boleh hati-hati membawa atau membaca kitab-kitab ahli sunnah, ya, hati-hati jangan membaca kitab-kitab Syekh Muhammad bin Al-Wahhab atau kitab yang lainnya, ya, tidak boleh membaca kitab Syekh Rabi dan yang lainnya. Orang yang menulis seperti ini memperingatkan manusia dari kitab-kitab para ulama, wa nahi anhu, dan melarang manusia untuk membaca kitab-kitab tersebut atau ilmu-ilmu tersebut, menghadiri majlis-majlis orang-orang yang menyampaikan al-haq, kebenaran, dianggap di sisi orang-orang yang menentang kebenaran huwal faqih al-alim, mereka itulah sebagai orang yang faqih, sebagai orang yang berilmu, ya, ketika memfitnah orang-orang yang berjalan di atas kebenaran. Tayib, sehingga isbiru rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya al-haqqu thaqil dikatakan oleh Imam Malik, kebenaran itu berat, karena Allah SWT sebutkan inna sanulqi alaika qawlan thaqila, ya, sungguh aku akan memberikan kepada engkau yaitu perkataan yang berat, al-haq, yang banyak manusia, ya, tergelincir daripadanya. Oleh karena itu banyak-banyak kita untuk meminta kekokohan dalam menjalani sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan banyak kita berlindung seperti apa yang dibimbingkan untuk kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala di salat-salat kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ditunjuki kepada jalan yang benar, dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari jalan al-maghdub, al-yahud, yang mereka diberikan ilmu tetapi tidak diberikan rezeki taufik untuk mengamalkannya, dan berlindung dari ad-dallin, jalannya orang-orang yang sesat, itu nasara, yang mereka bersemangat untuk sampai diri-diri mereka, mendekatkan diri-diri mereka kepada Allah, tetapi di atas kebodohan, tidak didasari dengan ilmu. Ini khatifillah rahimani wa rahimakumullah, secara ringkas dari kaidah usul yang keempat. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.